ada belalainya. Apa itu? Gajah. Badannya kecil, kupingnya panjang, makannya wortel. Apa itu? Kelinci. Gantungan di pohon seperti manusia, makannya pisang. Apa itu? Monyet. Monyet, monyet namanya. Beginilah jalannya, beginilah jalannya, beginilah. Matanya melotot, suaranya haum.